نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya sehingga pada daurah kita kali ini kita bisa berjumpa dan tetap dalam keistiqomahan untuk belajar mengenal konsep Islam berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari yang akan menuntun kita semua untuk bisa menjadi hamba Allah, untuk bisa menjadi manusia menuju kesempurnaan ibadah yang menjadi tujuan dari penciptaan manusia tersebut. Nikmat yang agung ini tidak semua kaum muslimin dan muslimat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula diberikan petunjuk untuk bisa hadir, untuk bisa menyimak dan memahami konsep Islam yang berhubungan dengan kaum wanita, kecuali orang yang Allah muliakan, Allah puji karena hadirnya mereka di majlis ilmu ini. Kemudian berbicara tentang kaum wanita, yang kata pepatah mengatakan al-mar'atu nisful mujtama', perempuan itu adalah separohnya masyarakat. Sebab Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Islam yang mulia ini mendudukkan wanita sama tinggi dengan laki-laki dan memberikan kedudukan yang tinggi dalam Islam dan juga pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan setiap muslim. Sebab perempuan atau wanita adalah ibu, istri, putri, saudari, dan kerabat. Sehingga posisi wanita dalam hal ini sangat penting untuk dijabarkan dan dijelaskan kepada kaum muslimin agar mereka bisa mengerti peran dan fungsi muslimah di dalam masyarakatnya, dalam keluarganya, dan dalam pribadi ia sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita melihat wanita adalah sekolah pertama dalam membangun masyarakat yang saleh. Sebagai madrasah yang pertama di dalam membangun masyarakat yang saleh jika ia berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab bila seorang wanita yang dia adalah murabbiyah, pendidik, dia adalah muallimah, dan dia juga pemelihara anak-anak tersebut, maka sang anak tumbuh dari seorang ibu yang baik yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memunculkan jiwa manusia hamba Allah yang senantiasa berfikir, senantiasa berniat, bertekad untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang sudah menjadi kunci selamatnya setiap manusia di dunia dan akhirat ini. Oleh karena itu, Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita dan memuliakannya dengan kemuliaan yang belum pernah ada pada agama lainnya. Wanita dalam Islam merupakan syaqiq sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna manisa'u syaqa'iku rijal. Perempuan itulah saudara kembarnya laki-laki, saudara kandungnya laki-laki. Oleh karena itu, kaum wanita dalam Islam punya hak disusui sama kayak laki-laki, punya hak perhatian dan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki, dan pada waktu yang sama ia adalah curahan kebahagiaan dan buah hati bagi kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Urgensi peran wanita akan tampak jelas dalam beban tanggung jawab yang harus diembannya. Nampak jelas dalam perjuangan berat yang harus ia pikul pada sebagian melebihi beban tanggung jawab yang dipikul oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, Islam mewajibkan manusia untuk mensyukuri ibunya, untuk berterima kasih kepada ibunya, berbakti kepadanya, dan bermuamalah dengannya dengan muamalah yang ma'ruf, yang baik. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mendahulukannya daripada sang ayah. Lihatlah beberapa hadis Nabi SAW ayat yang sampaikan kepada antunna dalam darurah ini. Pertama adalah firman Allah Subhanahu dalam surat Al-Luqman ayat 14, wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu 'amaini an ishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Dan kita perintahkan kepada manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan Allah sampaikan hamalathu ummuhu, tidak menyampaikan tentang bapaknya, enggak disampaikan di sini. Nyampaikan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya lah yang mengandungnya dalam keadaan lemah demi lemah, lemah yang bertambah-tambah. Bayangkan, kalau saya bisa membayangkan bagaimana beratnya seorang ibu mau hamil dengan punya bayi anggap saja 2 kilo. Setiap hari ia akan membawa 2 kilo di perutnya. Belum lagi sang bayi mendapatkan makanan dari makanan sang ibunya. Maka wahnan ala wahnin. Kemudian menyusuinya sampai menyapihnya dalam 2 tahun. Maka diminta kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Dan kata Allah, wa ilayyal masir, kamu hanya kembali kepadaku saja. Namun samping keutamaan yang besar itu, juga kaum wanita punya kelemahan yang tidak sama dengan laki-laki. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfara fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Nabi memberikan solusi kepada kaum wanita untuk memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar agar terhindar menjadi ahli nar. Maka kemudian ada wanita sahabiyah yang mengatakan, faqalat imra'atun minhunna jazlatan, wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli nar. Ada wanita dari kalangan itu sahabat yang jazlah, yang kaget dan bertanya, apa dosa kami, apa salah kami ya Rasulullah, kok bisa menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Beliau menjawab, sebabnya adalah tukthirna la'na wa takfurna al-ashira, banyak melaknat dan banyak kufur kepada suami. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Aku tidak pernah melihat orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang menguasai yang lebih banyak mayoritas pada orang yang berakal melebihi kaum wanita. Maksudnya penggunaan akal pada kaum wanita lebih sedikit daripada kaum laki-laki. Qalat, dia bertanya, ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad-din, apa yang menyebabkan akal wanita itu lebih kurang dan agama lebih kurang? Qala, beliau menjawab, amma nuqsanul aql, adapun kelemahan dalam akalnya, fa syahadatu mur'ataini ta'dilu syahadata rajulin, persaksian dua wanita sama dengan satu orang laki-laki. Fahada nuqsanul aql, ini menunjukkan kurangnya akal di sana. Wa tamkuthul layali yama tusalli wa tufturu fi ramadhan, dan perempuan akan tinggal beberapa malam, beberapa hari tidak sholat dan berbuka di Ramadan, dan ini termasuk kekurangan agamanya. Menunjukkan beberapa kelemahan kaum wanita. Secara umum jenis wanita demikian. Namun apakah kemudian ada wanita mengalahkan laki-laki? Jawabannya ada. Aisyah mengalahkan kita semua laki-laki. Ya. Namun secara tabiat manusia, wanita demikian keadaannya, perasaannya mendahului akalnya, dan punya kelemahan dalam ibadah karena ia tidak bisa berpuasa 30 hari Ramadan disebabkan karena haid, dan tidak bisa 30 hari dalam sebulan kali 5 sholat karena pernah dapatkan haid per bulannya sehingga tidak bisa sholat seperti lagi. Demikianlah agama Islam yang hanif, dengan arahan yang lurus dan petunjuknya penuh hikmah, memelihara wanita, melindungi kemuliaan dan martabatnya, juga menjamin terwujudnya kemuliaan dan kebahagiaannya. Lihatlah, Islam membuka jalan bagi wanita untuk meraih nikmatnya kehidupan, jauh dari suatu fitnah dan juga ujian. Demikian juga kaum wanita diberikan sifat-sifat oleh Allah Subhanahu wa taala yang khusus, yang dia harus dijaga dengan rapi, dengan baik, agar kemuliaan dan juga kesuciannya, kehormatannya terjaga dalam dengan baik dalam Islam. Sebab rusaknya wanita simbol rusaknya masyarakat. Bila wanitanya rusak, maka pembinaan anak di usia dini juga akan rusak. Dan bila anak rusak sejak dini, sejak kecil, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang rusak sampai dewasanya. Dan ini membuat kehancuran dalam masyarakat yang ada. Oleh karena itu, bila kita mencermati sejarah sepanjang masa, sepanjang zaman ini, akan dapat menyimpulkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam kehancuran sebuah peradaban, hancurnya komunitas, semaraknya akhlak yang tidak baik, yang rusak, dan tindakan yang amoral, dan juga hancurnya nilai-nilai luhur dan menyebarnya tindakan kriminal adalah terlepasnya wanita dari ajaran agama yang lurus daripada syariat yang mulia ini. Oleh karena itu, kewajiban seorang wanita adalah menerima segala pengajaran Islam dengan dada yang lapang, hati yang jernih, penerapan dan pengamalan yang baik, agar ia dapat hidup dengan bahagia, memenangkan ridha Rabb-nya dan mendapat kebahagiaan dunia dan ukhrawinya. Sedangkan kewajiban para penanggung jawab wanita, baik suami maupun orang tua, adalah serius dalam memperhatikan, membina mereka dengan etika-etika Islam dan menjaga hak-hak mereka, serta memuliakan dan berbuat baik kepada mereka sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencari pahala dan bentuk realisasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini kita berbicara tentang wanita dan tanggung jawabnya sebagai wujud jihad mereka dalam membangun masyarakat yang baik. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa perlu membicarakan tentang wanita muslimat dan tanggung jawabnya? Saya berikan poin-poin karena waktu kita sangat sempit. Saya bisa bayangkan bahwa bicara tentang muslimah ini itu memang butuh waktu panjang. Dan untuk bicara agak lengkap tentang peran dan tanggung jawab seorang wanita di zaman sekarang ini, paling tidak butuh dua hari pertemuan, sekitar 6-7 jam pertemuan, agar muncul satu kerangka yang jelas apa yang harus wanita kerjakan dalam hidupnya sehari-harinya. Beberapa alasan mengapa kita bicara tentang tanggung jawab wanita muslimah di zaman sekarang ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita tidak sama dengan laki-laki dalam tabiat dan bentuk jasmaniahnya, sehingga tidak bisa disamaratakan dengan kaum laki-laki dari semua bidang. Ada hukum-hukum yang khusus untuk wanita, hukum tentang haid, hukum tentang nifas, hukum tentang darah istihadhah, hukum tentang menyusui, dan yang lain-lainnya. Ini adalah hukum-hukum yang memang tidak ada pada kaum laki-laki dan khusus pada kaum wanita. Sehingga perlu bagi kaum, bagi para duat, para ustadz untuk membahas fikih-fikih wanita dan khususnya peran ia dalam hal ini. Demikian juga Allah memberikan wanita kewajiban dan amanah yang agung sekali, baik berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum khusus untuk seorang wanita muslimah, baik sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai istri, sebagai putri, sebagai saudari, dan sebagai kerabat dari seorang laki-laki, sehingga ia memiliki kewajiban-kewajiban yang juga khusus yang membutuhkan penjelasan agar kaum wanita mengerti apa yang harus ia kerjakan di dunia ini. Dan ini akan tambah penting karena besarnya dan banyaknya serangan dan propaganda musuh Islam terhadap wanita dewasa ini. Termasuk adanya Komnas Perlindungan Wanita adalah senjata yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak kaum wanita. Dan kalau kita melihat televisi, radio dan yang lain-lainnya, didapatkan upaya bagaimana mereka berusaha untuk menampakkan wanita itu bagusnya di luar rumah dan bukan dalam rumah. Wanita yang bagus, wanita yang mampu membantah suaminya, yang mampu untuk melaknat suaminya, yang mampu untuk bisa mengalahkan suaminya. Diajari caranya, diajari ngomongnya, dan diajari bagaimana matanya melotot di depan suaminya. Akhirnya mereka meninggalkan peran dan tanggung jawabnya sebagai muslimah. Nah, untuk menolak ini semuanya dibutuhkan pembekalan pada kaum muslimah agar mereka sadar dan mengerti implikasi buruk yang ada akibat propaganda musuh-musuh Islam tersebut. Apalagi zaman ini kaum wanita mengalami krisis yang sangat mengerikan. Kaum wanita mengekor kepada semua yang datang dari orang yang fasik dan kafir. Para musuh Islam mengetahui dengan sangat jelas bahwa keluarnya wanita dari rumahnya untuk menyaingi kaum laki-laki di bidang pekerjaan laki-laki akan merusak masyarakat dan tatanan rumah tangga mereka. Yang pada akhirnya kaum wanita tidak peduli lagi dengan hak-hak suaminya, tidak perhatian kepada pembinaan dan pendidikan anak-anaknya, bahkan relatif lebih senang untuk menyerahkan anak-anaknya kepada para guru di sekolahan dan para pembantu di rumah tangganya. Akibatnya akan muncul di sana kerusakan yang besar dan fitnah yang agung pada kaum muslimin dan pembinaan generasi kaum muslimin di masa yang akan datang. Sehingga wajib bagi setiap para ulama, para ustaz, para dai untuk memberikan perhatian dan menyampaikan wacana kesadaran pada kaum wanita muslimah akan pentingnya pembinaan rumah tangga yang merupakan benteng terakhir kaum muslimin dalam pembinaan anak-anak mereka. Apalagi ditambah dengan adanya realita yang ada pada masyarakat kita dari pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang sampai pada batas menjadi sarana kemudahan berzina. Saya pernah membuat artikel di website saya www.ustadkhalid.com yang lama, tentang bagaimana menyikapi istri yang selingkuh. Dan didapatkan lebih daripada 100 ya, orang menyampaikan atau curhat tentang istrinya yang selingkuh. Akibatnya apa? Demikian. Sebabnya karena suami tidak bisa membatasi pergaulan wanita dengan kaum laki-laki yang lainnya. Kok demikian kejadiannya, maka hal itu akan menjerumuskan banyak kaum muslimah pada kehancuran dunia dan akhiratnya. Dan akibat propaganda ini semuanya, maka muncullah kaum wanita muslimah yang tidak beda dengan yang non-muslimah. Sehingga bila kita dapatkan di perjalanan, kita tidak bisa membedakan mana yang muslimah dan mana yang tidak muslimah, kecuali ketika azan salat. Kalau ia wudu kemudian pakai mukena, maka dia muslimah. Kalau sudah selesai salatnya, maka dia tampak bukan muslimah, sama seperti orang-orang yang non muslim dalam berpakaian, bersikap dan berbicaranya. Ini karena kaum wanita terumbang ambing oleh arus pemikiran yang sangat beragam dewasa ini, baik yang merusak agamanya, akhlaknya, akidahnya, sampai juga merusak rumah tangga yang ada pada mereka. Padahal wanita punya peran besar dan berpengaruh pada lelaki, baik sebagai ibu, sebagai istri, atau saudari, ataupun putri. Tidak dipungkir oleh kita semua bagaimana kaum wanita memiliki pengaruh besar terhadap kaum laki-laki. Cukuplah Nabi kita dan juga orang tua kita semua, Adam alaihissalam, bagaimana peran Hawa dalam merubah sikap dan juga berpengaruh pada Adam alaihissalam. Oleh karena itu, bila saya dapatkan telepon atau SMS tentang keluhan wanita akibat sikap suami yang tidak baik, maka pertama yang saya pikirkan adalah bagaimana kualitas sang wanita sehingga kok tidak mampu mempengaruhi dan tidak mampu juga berperan dalam membina dan mengarahkan suami pada kebaikan dan pada agama ini. Terlebih lagi ada di sana bidang-bidang kewanitaan yang tidak tersentuh oleh tangan kaum laki-laki. Ini semua menuntut kaum muslimat kalian adanya satu penjelasan, satu ketegasan bagaimana Islam mengatur tanggung jawab dan juga mengatur peran wanita dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, tanggung jawab laki-laki dan wanita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan ini pada antum semua karena memang inilah inti hidup kita. Kita semua laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama mewujudkan fungsi kekhilafahan di muka bumi ini. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 72, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula." Sesungguhnya kami telah berikan amanat kepada langit dan bumi dan gunung dan mereka semuanya enggan, tidak mau menerima, tidak mau menerima beban tersebut dan takut darinya. Dan manusia itu mengembannya, menerimanya, sungguhnya dia adalah zalum jahul. Jadi kita bicara tentang ayat ini. Amanah di sini, kata para ulama rahimahullah ta'ala, antara Ibn Abbas, Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, dan lainnya, al-amanah adalah kewajiban-kewajiban, fara'id. Sedangkan Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi, seorang tabi'in dan mufassir juga, mengatakanlah ad-din agama, kewajiban dan batasan syariat. Din, al-wajibat, wa hudud. Juga Ubay bin Ka'ab mengatakan termasuk amanah adalah wanita diamanahi menjaga kemaluannya. Intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntutan dan tuntunan syariat Islam ini. Maka Ibnu Katsir mengatakan semua tafsir di atas, kata beliau, tidak kontradiktif, bahkan semuanya sepakat bahwa amanah adalah beban syariat. Makanya gunung, bumi, langit tidak mampu dan takut mengemban amanah beban syariat ini, yaitu ibadah syariat ini. Manusia Allah bebankan dan nerima beban tersebut karena zaluman jahula. Manusia punya sifat zalim dan sifat jahil. Dia zalim karena ia itu berbuat tanpa ilmu. Dan dia jahil karena dia itu dia zalim karena ia itu berilmu dan tidak mengamal ilmunya. Dan dia jahil, ia berbuat karena tanpa ilmu sama sekali. Inilah manusia. Dua penyakitnya, kalau enggak zalim, ia tahu melanggar, atau dia tidak tahu dan ia melanggar. Maka bila kita ingin selamat, maka yang pertama adalah harus belajar agar tidak jahul, kemudian istiqomah, mohon kepada Allah agar tidak berbuat zalim dalam hal ini. Demikian juga masalah balasan amal soleh. Allah menyamakan laki-laki dan perempuan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antara surat An-Nisa ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Siapa yang beramal amalan soleh, min dzakarin aw untha, sama saja laki-laki atau perempuan, dalam keadaan iman mukmin, itulah mereka yang akan masuk dalam surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Maka Allah telah dalam ayat yang lainnya, surat Al-Ahzab ayat ke-35, ya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al qanitina wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat wal hafidhin furujahum wal hafidhat wal dhakirin Allah katsira wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sama laki-laki perempuan sama dapatkan maghfiratan wa ajran 'azima. Dan secara khusus tanggung jawab wanita muslimah tidak kalah sedikit dibanding kaum laki-laki. Bahkan ada kalanya tanggung jawab wanita muslimah lebih besar daripada kaum laki-laki. Kalau kita merinci, nampak bahwa jauh lebih banyak tugas wanita daripada laki-laki. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah untuk menyadari tanggung jawab ini, untuk merasakan, memahami, dan mengetahui, serta mengamalkan dan menyebarkannya kepada kaum muslimah yang lainnya. Tanggung jawab wanita ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah sampaikan secara global dan Rasulullah rinci dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil 3, semoga cukup untuk kita menyampaikan gambaran jelas bagaimana tanggung jawab dan peran wanita dalam masyarakat Islam dewasa ini. Pertama, Nabi mengatakan la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi amin aina iktasabahu wa fima anfaqahu an jismihi fima ablah. Tidak melangkah kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, di mana ia habiskan. Kita muhasabah, lihat waktu kita habis di mana. Sebab akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, di mana kamu habiskan usia kamu? Apakah dalam taat kepada Allah atau dalam hal yang sia-sia dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya, bagaimana kamu amalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana diinfakkannya. Wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya, di mana ia hancurkan tubuh tersebut. Nabi juga mengatakan al mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ahdanat farjaha wa ta'at ba'laha faltadkhul min ayi abwabil jannati syaa. Wanita jika salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka masuklah dalam surga dari pintu surga yang ia sukai. Ringan, cuma salat 5 waktu, puasa sebulan di Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Yang paling susah adalah taat kepada suami. Hadisnya riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Ulama dan Syekh Al-Syekh Al-Ban dalam kitabnya Mishkat Al-Masabih. Yang ketiga adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatih wal rajlu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Semua kalau adalah pemimpin dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam, penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang adalah pemimpin dalam keluarganya, laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan ia adalah akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan wanita adalah ra'iyatun, pemimpin juga, fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wahuwa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan ia akan diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpinnya. Isyarat cukup jelas dari Rasulullah SAW bahwa perempuan adalah pemimpin di rumahnya sang suami, sehingga tempatnya wanita adalah di rumah suaminya. Dari sini kita ambil penjelasan tentang ruang lingkup tanggung jawab muslimah. Yang pertama, ada ruang lingkup tanggung jawab muslimah terhadap dirinya. Yang kedua, ruang lingkup tanggung jawab wanita muslimah terhadap rumah suaminya. Yang ketiga, ruang lingkup rumah tanggung jawab wanita terhadap masyarakatnya. Dan yang keempat, ruang lingkup tanggung jawab wanita muslimah dalam melawan para musuh-musuh Islam. Ini empat tanggung jawab wanita dalam hidupnya sehari-hari. Saya rinci dalam kajian kita kali ini seringkas-ringkasnya. Yang pertama adalah tanggung jawab muslimah terhadap dirinya sendiri. Ini penting sekali. Sebab yang mampu melaksanakan tanggung jawab ini akan mampu berpengaruh pada suaminya, pada anak-anaknya, pada keluarganya, dan pada masyarakat insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tanggung jawab dan kewajiban terbesar pada seorang muslimah. Sebab iman ini menjadi syarat diterimanya amalan wanita dan juga diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ayat yang saya sampaikan. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Syaratnya adalah mukmin, harus iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman di sini mencakup rukun iman yang enam. Sehingga kaum muslimat harus berusaha mencari pengajian atau belajar tentang rukun iman yang enam dulu. Karena ia adalah kewajiban terbesar bagi seorang wanita. Dan harus berusaha mencari tempat pengajian yang ada rukun iman yang enam ini. Bahkan saya akan usulkan kepada raja-raja agar ada materi khusus tentang mengenal rukun Islam, rukun iman yang enam ini. Dibahas berseri ya, tentang rukun iman yang enam ini. Iman kepada Allah bagaimana? Iman kepada malaikat bagaimana? Iman kepada kitab suci bagaimana? Iman kepada Rasul bagaimana? Iman kepada yaumil akhir bagaimana? Dan iman pada qada wal qadar juga bagaimana? Dan wajib standar. Wajib standar. Misalnya, iman billahi subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mencakup iman kepada tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifat. Yang termaktub dalam firman-Nya, Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mencakup tiga bagian tauhid ini. Sehingga seorang wanita akan mampu beriman bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakininya. Dan yang namanya ibadah mencakup semua jenis ibadah. Tidak mencintai sesuatu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab konsekuensi mencintai Allah adalah mencintai semua yang Allah cintai dan yang benci semua yang Allah benci. bila ini saja ada dalam hati seorang wanita, maka ia akan mampu mencintai suaminya. Karena Allah perintahkan untuk mencintai suaminya. Dan tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz, bagaimana hukumnya wanita melayani suaminya namun tanpa cinta kepada suaminya? Karena ia harus mencintai semua yang Allah cintai dan Allah perintahkan untuk mencintainya. Contoh saja. Juga iman kepada malaikat. Bagaimana mengimani secara global, secara garis besar, dan secara rinci. Dan sayang hari ini memang kita sangat sempit waktunya, tidak bisa menjabarkan semuanya. Yang jelas adalah PR bagi para ibu-ibu dan para akhwat sekalian untuk belajar tentang rukun iman yang 6 ini. Sehingga memahami tentang iman kepada Rasul, bersikap kepada Rasul, dan juga iman pada hari akhir yang nanti menumbuhkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerima qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bila ini semuanya terpahami dengan baik oleh seorang muslimah, maka akan banyak permasalahan keluarga yang lenyap dan hilang dari rumah tangga wanita tersebut. Namun bila 6 rukun iman ini belum ada di hati seorang muslimah, belum meresap pada hatinya, belum meyakin dengan yakin yang benar, maka permasalahan rumah tangga sulit untuk bisa diselesaikan dengan baik. Ini tanggung jawab pertama seorang muslimah terhadap dirinya. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah berilmu. Adalah berilmu. Dan ilmu ialah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, karena agama ini tegak di atas ilmu syar'i. Namun ilmu itu banyak. Dan seorang wanita muslimah yang cerdik, yang cerdas akan berusaha mencari pengajian, bukan ramainya pengajian, tetapi melihat kebutuhan yang dimilikinya. Saya ini butuhnya apa? Butuh fikih? Belajar fikih. Butuh akidah? Belajar akidah. Para ulama membagi kewajiban mencari ilmu dalam 2 bagian. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Dan saya bawakan satu pernyataan Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Kata beliau, ajma'al ulama ala anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyan ala kulli imri'in fi khas nafsihi wa minhu ma huwa fardun ala al-kifayah. Kata dia bahwa ilmu itu ada 2, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ini ilmu yang ditanggung jawabnya wanita muslimah untuk mendapatkannya. Dan ada yang fardun ala kifayah. Maka yang fardu ain kata beliau adalah alladhi yalzamul jami' fardhu min dhalika ma la yasa'ul insanu jahluhu min jumlatil fara'id al-muftarat alaihi. Yang manusia tidak boleh tidak mengetahui hal itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas dia. Jadi wanita muslimah harus melihat kembali mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Yang fardu ain dicari, dipilih. Ya. Jangan kemudian kita belajar hanya thaqafah, wacana saja, tanpa ada taksil, tanpa ada di sana penjelasan yang rinci tentang bagaimana beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab sucinya, dan juga tentang hari akhir dan qada wal qadar. Ditambah dengan kewajiban fardu yang lainnya seperti arkanul Islam. Dan juga hal yang pernah dengan wanita secara khusus mengenal haid, mengenal apa namanya nifas yang ia akan dapatkan dalam hidupnya sehari-hari. Ini semua fardu ain bagi kaum wanita. Kemudian beralih pada tugas yang berikutnya terhadap dirinya sendiri, yaitu beramal soleh. Beramal soleh adalah tugas dan peran kaum wanita. Amalan soleh ini merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh kaum wanita. Ini ada pembahasan tentang masalah ilmu bagi wanita, bagaimana mendapatkannya, apa tertibnya, kemudian bagaimana metodologi mencapai ilmu tersebut. Cuma waktu kita sangat pendek dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-amal soleh, yang sangat beragam. Ada yang wajib, ada yang mustahab. Dan kita harus mengerti mana yang kita dahulukan dari yang wajib-wajib dan dari yang sunnah-sunnah. Tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Dan yang wajib pun beragam. Ada wajib yang mendesak, ada yang wajib yang enggak mendesak. Ini semua harus diketahui seorang wanita agar ia bisa beramal soleh dengan efektif dan efisien. Waktunya sedikit, wajibannya banyak, sehingga ia harus mampu untuk memilih amalan-amalan yang harus ia dahulukan dari amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini butuh satu penjabaran yang panjang mengenai masalah ini. Kemudian tanggung jawab yang berikutnya adalah yang keempat, menjaga dirinya dari kemaksiatan dan hal-hal yang merusak, sehingga ia tidak tenggelam dalam hawa nafsu dan syahwat. Sehingga hati-hati, jangan menggampangkan perkara ibadah yang langsung ada waktu itu. Jangan gampangkan sholat, jangan menggampangkan ibadah-ibadah yang lainnya, karena kaum wanita harus menjaga dirinya dari hal-hal maksiat dan juga hal yang membinasakannya. Ini kurang lebih tanggung jawab dan peran seorang wanita terhadap dirinya sendiri. Menyingkat pada tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab seorang wanita muslimah terhadap rumah suaminya. yang merupakan kerajaan yang kecil yang ada padanya suami, istri, kedua orang tua, dan anak-anak. Dan dia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah sampai dalam firman-Nya, "Wallahu ja'alakum min buyutikum sakana." Dan Allah menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sebagai sakana, tempat tinggal. Dinamakan sakana dari sakinah, ketenangan. Karena orang yang tinggal di rumah lebih tenang daripada tinggal di bawah kolong jembatan. Ini adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu telah mengatakan, yadhkuru tabaraka ta'ala tamama ni'amihi ala abidihi bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum ya'una ilaiha wa yastatiruna biha wa yantafi'una biha bisa'iri wujuhil intifa'. Tafsir Ibnu Katsir dalam surat An-Nahl ayat 80. Allah menjelaskan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu kepada hamba-hambanya dengan menjadikan untuk mereka rumah-rumah sebagai tempat tinggal mereka. Ya'una ilaiha, yang ia bernaung di bawahnya dari matahari yang terik, dari angin yang kencang, dan dari air hujan yang turun deras ke muka bumi ini. Juga wa yastatiru nabiha, dan bisa menjadi pelindung, ya, satar yang menutupi hidup kita di dalam rumah tersebut. Dan yantafi'u nabiha bisa iri wujuhil intifa, dan mengambil manfaat dengan rumah tersebut dari semua bentuk manfaat rumah yang kita miliki tersebut. Rumah yang ditata dengan baik oleh seorang wanita jadi pemandangan yang menarik dan menghibur hati setiap yang melihatnya. Pentingnya rumah ini dan juga besarnya pengaruh rumah ini membuat Islam membuat aturan pembagian tugas-tugas dalam rumah tangga tersebut. Dan kita bicara tentang kaum wanita. Maka di sana ada tugas dan tanggung jawab di rumah pada kaum muslimah. Di antaranya sebagai ibu dalam rumah tangga. Sebagai istri, sebagai bintun, sebagai putri, dan juga sebagai ukhtun, saudari laki-laki. Karena al-mar'atu ra'iyyatun fi baiti zawjiha. Kita lihat, perhatian syariat kepada hal ini. Dan juga peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Larangan untuk khianat atas amanah yang ada. Dan juga tanggung jawabnya seorang wanita untuk menjaga keluarganya. Bagian dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ahliku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghidadun syidadun la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini semua menuntut kaum wanita untuk mengerti perincian tanggung jawab ia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai putri, dan sebagai saudari yang tinggal di rumah tersebut. Kita mulai rinci sedikit demi sedikit. Dan kita punya waktu sekitar 49 menit lagi untuk menjelaskan semuanya. Mudah-mudahan enggak sampai pada ujungnya. Kenapa demikian? Karena memang sangat sempit dan kita punya materi cukup panjang. Ya. Dan sampaikan poin-poin seperti ini mudah-mudahan punya gambaran jelas. Ya. Ketika pulang, saya ini sudah berapa persen melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang wanita muslimah. Yang pertama adalah tanggung jawab seorang wanita muslimah sebagai istri. Sebagai istri. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa haknya suami atas seorang wanita sangat agung sekali. Bahkan lebih agung daripada hak kedua orang tuanya. Nabi sampai mengatakan dalam satu sabda beliau, la yasluhu li basharin ay yasjuda li basharin walau saluha li basharin ay yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min azami haqqihi 'alayha. Tidak boleh manusia itu sujud kepada manusia lainnya, dan seandainya boleh tentulah aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas wanita. Maka Aisyah ditanya oleh seorang wanita, ayun nasya azam haqqan alal mar'ah, siapakah orang yang paling besar haknya atas wanita? Beliau menjawab, qalat zaujuha, istri suaminya. Suaminya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayu mamra'atun matat zaujuha anha radin dakhalal jannah. Wanita yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha kepada dia, maka dia akan masuk dalam surga. Ini menunjukkan bahwa ketaatan yang mutlak kepada suami selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus husnul mu'asyarah, bergaul yang baik dan tidak menyakiti sang suami. Tetap suami akan ridha bila istrinya berbuat baik, muamalahnya baik dan tidak menyakitinya. Demikian juga harus tahabbub ilaihi wa tawaddud ilaihi. Berusaha bagaimana membuat suami cinta kepada dia. Baik dengan sikap yang baik, lemah lembutnya, perhiasnya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bidadari surga dengan uruban atroba. Menjaga harta suami, menjaga dirinya untuk suaminya ketika suaminya tidak ada. Juga menjaga rumahnya, menjaga rumahnya dan mendidik anak-anaknya merupakan bentuk tanggung jawab istri terhadap sang suami. Kemudian tentang hal ini pernah saya bahas dalam fikih usrah di Radio Roja. Ya, mudah-mudahan sebagian ini bisa mewakili apa yang menjadi tanggung jawab wanita dalam rumah tangganya. Kemudian tugasnya sebagai seorang ibu yang memiliki hak yang agung atas anak-anaknya yang Allah tinggikan, kedudukan sang ibu ini dan menserahkan dengan perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Bahkan Abu Hurairah pernah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni suhbati. Ada seorang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku temani dengan baik, aku perlakukan dengan baik? Qala ummuki. Dia menjawab, ibu kamu. Thumma man? Qala thumma ummuk. Dan siapa? Dan ibunya. Qala thumma man? Qala thumma ummuk. Tiga kali Nabi mengatakan, ibu kamu, ibu kamu, ibu kami. Thumma man? Qala thumma abu. Satu mading tiga. Menunjukkan bahwa ibu sangat penting sekali dalam hal ini. Karena jasanya ibu dalam membina seorang anak sangat besar sekali. Sehingga tanggung jawab ibu juga besar. Dan perannya besar. Saya bawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai faedah kepada kita semua. Kata beliau, wasiatullahi lil abai bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiatnya Allah kepada bapak untuk anak-anak mereka mendahului wasiat kepada anak-anak terhadap orang tua mereka. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqat asa ilaihi ghadayal isaa. Orang tua yang tidak memperhatikan pembinaan anak-anaknya, tidak pernah mengajarkan anak-anaknya hal-hal yang bermanfaat bukan anak-anaknya dan membiarkan anak itu begitu saja tanpa pembinaan, maka telah berbuat jelek kepada anak-anak tersebut. Wa aktsarul auladi innama ja'a fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunanihi. Kebanyakan anak, kata Ibnu Qayyim, itu rusaknya dengan sebab orang tuanya. Dengan sebab orang tuanya tidak perhatian kepada mereka, meninggalkan, tidak mau mengajari mereka kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya agama, kata beliau. Makanya zaman sekarang, kalau kita lihat kepada kondisi anak-anak zaman sekarang, banyak yang rusak lihat orang tuanya, ternyata tidak perhatian kepadanya, tidak mengajari ilmu agama pada mereka, sehingga mereka rusak. Fadauhum sigharan, mereka menyanyikan mereka dengan mengatakan masa kecil. Falam yantafi'u, sehingga sang anak tidak mengambil manfaat. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan akhirnya sang anak tidak memberi manfaat kepada bapak-bapak mereka ketika sudah tua. Kama aba ba'dhum waladahu 'ala al-uquq, sebagian orang tua marah-marah mencela anaknya karena durhaka sama orang tua. Maka sang anak mengatakan, ya abati, innaka aqaqtani saghiran fa'aqaqtuka kabiran. Kamu dulu, hai bapakku, durhaka kepadaku ketika aku kecil, dan sekarang aku balas dengan durhaka kepada kamu ketika kamu sudah tua. Fa'ada'tani walidan fa'ada'tuka syaikhan. Kamu dulu nyanyikan saya, membuat saya terlantar, dan sekarang saya menelantarkan kamu. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita ingin anak kita, anak yang bakti sama kita, kita sekarang susah payah untuk membina mereka, memperhatikan dan memberikan kepada mereka ilmu-ilmu agama, agar nanti ketika kita dewasa, mereka dewasa, kita tua, mereka akan berbakti kepada kita semua di akhir hayat kita nantinya. Di antara tugas ibu adalah sang ibu orang tua dalam menerima anaknya tersebut. Dalam artian, sang ibu harus menerima anak tersebut dan berusaha memilihkan untuk anak tersebut pasangan yang baik baginya. Caranya dengan memberikan arahan dan pengarahan untuk memiliki suami yang baik agamanya, akhlak, dan juga akalnya. Dan ini bukannya anak, bahkan sang ibu pun sebelum menikah mencari suami yang punya agama baik, akhlak baik, dan punya akal, agar menghasilkan anak-anak yang juga punya akhlak yang baik nantinya, akal yang baik, dan agama yang baik. Karena tiga hal ini menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa agama, maka perempuan akan terkena resiko zalim, dan anak-anak resiko terlantar dan menyimpang. Bila tidak punya akhlak yang baik, maka resiko wanita akan dapatkan su'ul mu'amalah, mu'amalah yang buruk, KDRT, ya, main pukul, main caci maki, dan lain sebagainya, karena suaminya tidak punya akhlak. Dan anaknya pun demikian, terkena imbasnya, merusak kepribadiannya, merusak mental anak tersebut. Anak yang setiap harinya melihat bapaknya maki-maki ibunya, setiap hari memukuli ibunya, akan membekas di hatinya hal tersebut. Dan bila sang suami itu, bila aklin, tidak ada akalnya, artinya akalnya tidak baik, tidak canggih, ya, tidak pintar, maka ia akan mendapatkan dirinya tidak mutmainnah, tidak tenang hatinya, dan tidak bisa merasakan apa? Kehidupan yang bahagia. Anaknya pun pengaruh karena tidak istiqamah. Karena orang tuanya tidak bisa membimbing anak tersebut kepada keistiqomahan karena akalnya tidak bisa demikian. Dan ketika memutuskan kebijakan di rumah tangganya, itu pun dia enggak mampu untuk memutuskannya, sehingga akhirnya rumah tangganya tidak akan baik dalam hal ini. Maka bagi ummah, bagi akhwat yang belum menikah, carilah ikhwan yang beragama baik, berakhlak mulia, dan akalnya pun berjalan. Penting untuk saudari dan juga penting untuk anak-anak saudari di masa yang akan datang. Ini pra-pernikahan. Pra-pernikahan. Sekarang ada lagi setelah itu pasca pernikahan. Ketika telah hamil, harus menjaga janinnya. Dengan memberikan perhatian kepada janin sejak menjadi nutfah. Sejak menjadi nutfah. Nutfah itu ketika 40 hari pertama. Ketika terlambat haid. Dan dites dengan tes kehamilan sudah positif. 40 hari pertama dengan cara memperhatikan kesehatannya dan yang bermanfaat untuk kesehatan dia. Dari makannya, minumnya, olahraga atau gerakan yang dia miliki setiap harinya, untuk menjaga agar nanti sang-sang janin sehat dan terus sehat sampai keluar dalam keadaan baik jasmani, baik akalnya, dan siap menerima pembinaan di pasca kelahirannya. Juga ada menjaga ketika dia masih kecil. Lahir, langsung diberikan penjagaan, perhatian oleh sang ibu. Memberi nama yang baik. Ini tugas suami dan istri. Kemudian mencukur rambutnya di hari yang ketujuh dari kelahirannya. Dan khilaf ulama pada kaum wanita, bayi wanita apakah dicukur atau tidak dicukur, dalam dua pendapat. Yang pertama mengatakan dicukur, yang kedua mengatakan tidak dicukur. Dan Lajnah Daimah di Saudi Arabia berfatwa tidak dicukur, namun yang rajih Allah alam sab, dalil yang ada, dan juga fatwanya banyak para ulama, di antaranya pengarang kitab Ahkam al-Maulud, ya, dengan dalil yang ada yang sahih berlaku gundul bagi laki-laki dan perempuan, karena di antara hikmah dicukur adalah untuk menghilangkan ada gangguan-gangguan dalam kepala sang bayi tersebut sehingga bersih dan tumbuh rambut tanpa ada kotoran lagi setelah itu. Demikian juga bersedekah dengan rambut tersebut dan dihargai dengan harga perak. Juga akikah pada hari yang ketujuh untuk laki-laki 2 kambing, untuk bayi perempuan 1 kambing. Demikian juga membiasakan sang anak yang masih kecil untuk mengucapkan kalimat tauhid dan mulai menanamkan kepada dia nilai-nilai tauhid sejak kecil, terus sampai ia betul-betul mendapatkan pentingnya tauhid dan perhatian dengan tauhid tersebut. Para peneliti pendidikan anak-anak pernah meneliti bahwa pada usia pertama atau di awal-awal usia bayi tersebut, kata beliau, kata mereka, 90% dari proses pembinaan itu bisa sempurna di tahun-tahun pertama bayi tersebut. Maka Ibnu Qayyim Ibnu Jauzi pernah mengatakan bahwa aqwamut taqwim ma kana fi shighar. Pembinaan yang paling berkesan dan mengakar kokoh adalah ketika masih kecil. Oleh karena itu para salaful ummah dahulu membina anaknya sejak kecil dengan Al-Quran, sehingga usia 7 tahun sudah hafal Quran, 8 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Quran, dan hafalnya mereka subhanallah sampai ada yang sholat satu malam bacaan sholat malamnya adalah 30 juz. Kalau sekarang ini imam masjid itu sejus saja ada yang salah? Salah. Karena memang mereka menjadikan Al-Quran itu sejak kecil sudah hafal, sehingga ketika dewasa jarang salahnya. Banyak yang seperti juga membiasakan mereka zikir, kemudian menanamkan cinta kepada Allah sejak kecil, juga menampakkan apa harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengenakan dosa pada mereka, dosa jelek, dosa harus dihindari dan yang lain-lainnya, agar supaya mereka tumbuh di atas hal-hal tersebut. Diajari doa mau tidur, doa makan dan yang lain-lainnya. Di antara contoh yang kita bisa berikan tentang pembinaan orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian di antara hal-hal yang perlu kita ketahui berkenaan dengan pembinaan anak-anak tersebut adalah adanya ukubat ataupun hukuman yang tidak bersifat hukuman badan. Ini cukup penting. Juga memberikan reward, hadiah atau pujian kepada sang anak kalau berbuat baik dan berbuat hal-hal yang bagus. Kemudian ketika dia mulai dewasa, mulai remaja, maka juga perlu di sana juga peran sang ibu, di antaranya adalah kerjasama dengan bapak dalam memelihara, dalam menjaga anak tersebut. Juga adanya mutabah manziliyah, adanya pengawasan ya, rumah ya. Juga membuat mereka misalnya upaya-upaya motivasi agar mereka mau berbuat kebaikan dan yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab muslimah ya, sebagai bintun, sebagai putri. Anak perempuan dalam Islam sama haknya dengan anak laki-laki dalam pemeliharaan. Bahkan Rasulullah menyampaikan keutamaan memelihara anak perempuan untuk menghilangkan opini yang ada pada bangsa Arab terdahulu yang sangat tidak senang punya anak perempuan. Bila punya anak perempuan, mereka langsung hitam wajahnya, sedih dan duka. Sebagiannya yadussuha fit turab, dikubur hidup-hidup ya. Sebagiannya dipelihara namun sambil tidak senang dan merasa itu aib dan yang lain-lainnya. Nah, Islam mengangkat ini dan menjelaskan bahwa itu tidak benar dalam banyak ayat dan juga hadis, di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW, man 'ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa yang punya dua anak perempuan sampai balig membinanya, maka akan datang di hari kiamat aku dan dia bareng seperti dua jari tangan Nabi didempetkan. Nah, di antara kewajiban-kewajiban ibu terhadap kewajiban-kewajiban seorang wanita muslimah sebagai putri, ya, sebagai putri adalah mentaati kedua orang tuanya dan semangat untuk itu. Yang kedua, kata pertama rahimahullah, adalah membantu ibunya dalam tugas-tugas yang ia mampu untuk menunaikannya di rumah, bantu masak, nyuci dan lain sebagainya. Karena yang rajih bahwa seorang ibu, seorang istri adalah wajib berkhidmat kepada suaminya dalam hal-hal yang seperti ini. Sebagaimana dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, juga Dr. Muhammad Farkus Al-Jazairi. Demikian juga membantu ibunya untuk membina saudara-saudaranya masih kecil-kecil untuk berakhlak yang mulia dan menjadi contoh yang baik untuk mereka. Demikian juga kadang-kadang harus membantu menjadi pengganti ibunya dalam hal-hal yang khusus, ya, yang tidak bisa dikerjakan oleh ibunya tersebut. Kalau ibunya enggak tahu agama, maka dia punya kewajiban mengajari ibunya perkara-perkara agama. Kemudian mengalir, ya, sesuai dengan waktu yang ada, tugas punya sebagai saudari dari para lelaki. Di antaranya adalah tadi yang disampaikan dalam tugas wanita sebagai putri dalam rumah tangganya. Tambah lagi dengan adanya kewajiban ihtiram menghormati, ya, saudara-saudaranya, baik yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Juga berusaha untuk menyemarakkan kebaikan di rumahnya, baik yang membaca Al-Quran, mendengarkan, ya, Al-Quran atau mendengarkan ceramah-ceramah agama dan yang lain-lainnya, dan mengadakan amar ma'ruf nahi munkar di rumah tersebut. Ini mungkin di antara tugas-tugas ringkasnya wanita dalam rumah tangga. Kita masuk dalam tugas yang berikutnya, yaitu ruang lingkup tanggung jawab wanita muslimah dalam masyarakat dan umat Islam ini. Tanggung jawab muslimah di masyarakat. Sangat penting sekali. Dan semakin luas ruang lingkupnya, dari hanya sekedar membina anak-anak di rumahnya, yaitu mengadakan amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah, dan nasihat perbaikan bagi masyarakatnya. Dan sangat banyak sekali, ya, kalau kita bicara tentang dakwah, ya, secara umum dan wanita terlibat dalamnya. Semua ayat-ayat yang menyampaikan tentang kewajiban, tentang keutamaan dakwah, maka kaum wanita berserikat di dalamnya, termasuk dalam ingkarul munkar. Sehingga hubungan wanita dengan masyarakatnya adalah hubungan yang sangat erat. Dan akan nampak jelas bila kita mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Karena masyarakat dibangun dari keluarga, dan peran seorang ibu, seorang istri, seorang putri, saudari dalam rumah tangga demikian hebatnya, dan ia berpengaruh pada pembinaan masyarakat yang ada. Termasuk juga berpengaruh pada musyawarah keluarga sang suami, tetangga-tetangganya, teman-temannya. Maka dia punya tugas yang cukup berat, sama kayak laki-laki, dalam menyambung kekerabatan dan mendakwahi kerabat untuk mengerti agama Islam ini. Demikian juga kaum wanita lebih mampu untuk menyampaikan kepada wanita perkara agamanya, khususnya dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan bagian dalam. Seperti misalnya bagaimana membersihkan darah haid, bagaimana mengerti ini adalah sudah bersih haidnya atau tidak, tidak bersih, dan yang lain-lainnya yang ini membentuk seorang wanita untuk punya kemampuan berdakwah ke masyarakat minimal pada lingkungan kewanitaan tersebut. Dan juga wanita punya tugas juga sama kayak laki-laki untuk terjun dalam banyak bidang-bidang perbaikan masyarakat sesuai dengan masyarakat yang dimilikinya. Wanita dengan wanita, dan harus sesuai dengan tuntutan syariat dan batasan-batasannya. Demikian juga wanita muslimah yang berhasil membina dirinya dan bisa membina keluarganya, bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan bisa menjadi contoh penerapan Islam dalam masyarakat dan jadi contoh yang baik bagi masyarakat. Bagaimana seorang muslimah itu berakhlak mulia, mau tersenyum dengan teman-temannya, dengan sama wanita, walaupun mungkin masih belum nampak syiarnya sebagai wanita yang multazimah. Yang ini semua akan berpengaruh dalam dakwahnya dia kepada kaum wanita untuk sama seperti dirinya. Ingatlah bahwa muslimah bukan bagian yang terpisah, yang eksklusif dari masyarakat. Bahkan ia harusnya menjadi orang yang mempengaruhi masyarakat dan bukan orang yang berpisah dari masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslimah adalah da'iyah, sama kayak laki-laki juga adalah da'i. Oleh karena itu Allah menyampaikan dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku. Inilah agamaku. Inilah tugasku. Yang aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah mengajak manusia untuk taat dan patuh kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengikuti, wa man ittaba'ani, dan man dalam bahasa Arab ada isim mausul, man mausuliyah, yang menunjukkan semua orang yang mengikutiku, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama punya kewajiban untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bergaulnya wanita dengan masyarakat yang sejenis dengannya di masyarakat sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam dakwah ilallahi ini. Dan mereka adalah kedua contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang wanita yang sudah mengenal agama ini berusaha bagaimana menampakkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Jangan kemudian menampakkan kerasnya hati ketika berjumpa dengan kaum muslimat yang lainnya. Lihatlah para sahabiat dahulu, para ummahatul mukminin, yang punya peran dalam dakwah memperbaiki masyarakat. Lihat Aisyah yang menyampaikan ribuan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menceritakan apa yang Nabi kerjakan di rumahnya agar kaum muslim mengerti bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah secara lengkap. Demikian juga Zainab bintu Jahsy yang terkenal dengan julukan Ummul Masakin, yang ia membantu orang-orang miskin sampai tidak sisa harta yang dimilikinya. Menunjukkan bahwa wanita juga punya peran dalam dakwah di masyarakatnya. Musuh-musuh Islam memperalat kaum wanita dengan dua target. Yang pertama adalah fokus untuk merusak pribadi sang wanita. Dirusak dengan segala cara. Setelah itu akan menggunakan wanita yang rusak ini untuk merusak selainnya. Dan mestinya kita pun demikian, membina wanita muslimah yang solehah agar ia nantinya digunakan untuk memperbaiki wanita-wanita lainnya. Sebagai musuh Islam merusak wanita, kemudian menggunakan yang rusak ini untuk merusak orang lain selama wanita, maka mestinya juga demikian muslimah yang sudah mengaji berusaha untuk menjadi yang baik, kemudian memperbaiki teman-teman yang tidak baik tersebut. Agar ia memperoleh kebaikan sebagaimana kebaikan kaum laki-laki. Mendapatkan keutamaan yang kata Rasulullah SAW, la yahdika Allah bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Kamu itu menjadi penyebab orang petunjuk menjadi Islam, menjadi lebih baik, lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Oleh karena itu, kaum muslimat dituntut dalam dakwahnya ke masyarakat dari beberapa sisi. Yang pertama, lihat kepada kerabat-kerabatnya. Untuk kerabat-kerabatnya, wanita mungkin bisa berdakwah dengan menunaikan hak-hak kerabat yang wajib. Juga memperhatikan penampilannya yang syar'i dalam pakaian, rambut, bicara, dan yang lain-lainnya. Karena di kerabatnya biasanya wanita membuka kerudungnya untuk bicara dengan kerabat-kerabat dekat dalam hal itu masih mahram. Sehingga penampilan ia, apabila menampakkan sebagai orang yang baik, akan memberikan kepada kerabat itu image ataupun opini baiknya mereka-mereka yang beragama dan iltizam agama ini. Juga kata ulama adalah muhadatsatuhunna bain waqtin akhar. Berusaha untuk bicara dengan mereka dengan telepon, ya, langsung dan yang lain-lainnya. Kalau sakit ditanyakan gimana kabarnya, didoakan dan yang lain-lain sebagainya. Demikian juga menggunakan waktu-waktu ataupun kesempatan yang ada. Misalnya ada kumpul-kumpulan dengan kerabat dan lain sebagainya, gunakan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Dan juga jangan lupa hal yang sederhana namun berpengaruh, memberikan hadiah kepada kerabat, karena itu juga sangat bagus untuk tahabub, agar mereka bisa mencintai antunnya sebagai kaum muslimat yang sudah mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bila ada kerabat yang fakir, membantu dengan baik-baik sambil mendakwahkan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang tetangga, seorang muslim juga punya tetangga di rumahnya, maka harus menggunakan hak hak tetangga, mengetahui siapa tetangganya dan bermuamalah, bergaul dengan tetangganya sebaik-baik mungkin, baik memberikan pemahaman, thaqafah, pengetahuan maupun dalam sikap sehari-harinya. Demikian juga jangan lupa kalau punya makanan-makanan yang lebih banyak, dikirim ke tetangga-tetangga agar muncul di sana hubungan sebelum kita mendakwahi mereka dengan dakwah yang benar ini. Ziarah ke tetangga rumah juga bagus, ya, untuk mengemban misi ini, misi dakwah mengajak kaum muslimin kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka. Demikian juga tidak mengganggu mereka, ya, tidak juga menghina mereka, kemudian berusaha untuk mengetahui keadaan mereka, sehingga bagaimana nanti kaum wanita muslimah itu dianggap orang yang peduli dengan sekitarnya. Demikian juga dalam hal sosial mereka di masyarakat, juga wanita harus memiliki di sana upaya-upaya untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada masyarakat, agar mereka mau kembali melihat Islam, kemudian memberikan kepada kaum muslimin upaya-upaya untuk mengenal dan memperhatikan risalah Islam ini. Demikian ya ikhwati fillah, kita cukupkan waktu kita karena panitia mengatakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ya, yang telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini dan saya sampaikan secara ringkas dan sangat-sangat ringkas tentang bagaimana peran wanita dalam dakwah kepada masyarakat, dalam upaya dia membentuk kehidupan rumah tangga yang baik dan juga pada dirinya sendiri. Kita langsung pada tanya jawab saja supaya efektif dan efisien waktunya. Bagaimana menjadi madrasah yang bisa membuahkan hasil anak-anak yang soleh dan solehah, sedangkan ilmu anak sebagai ibu kurang dan bisa dibilang masih jahil? Sudah saya jawab tadi sedikitnya, bahwa kalau ingin menjadi madrasah pertama untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah adalah menjadi ibu yang memerankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Di antaranya memilih suami. Memilih suami itu adalah hal yang sangat penting untuk menjadi ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, tentunya ia berusaha untuk membuat pembinaan, pemeliharaan terhadap janin yang dimilikinya sampai anak tersebut lahir. Dan lahir pun demikian, setelah lahir diperhatikan dengan cara-cara yang disampaikan dalam peran ibu dalam rumah tangga tersebut. Tentang ilmu, tidak ada orang lahir langsung pintar. Maka dari itu, bila kita tahu kita jahil, maka kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Dan media kita untuk belajar sangat banyak sekali. Buku terjemahan minta ampun banyaknya. Kemudian madrasah untuk belajar bahasa Arab juga ada. Kemudian juga ada radio sebagai media untuk belajar juga bisa. Ada televisi, bagi yang punya televisi. Bagi yang gak punya, jangan beli televisi. Sebab terkadang kita tidak mampu mengontrol hati kita, yang awalnya pengen buka Raja TV, besoknya pengen tahu TV yang lainnya. Jadi yang sudah punya TV digunakan untuk jerobah menjadi Raja TV saja. Dan bila kemudian belum punya TV, jangan di TV ya, karena tidak ada TV di rumah akan membuat ibu lebih banyak waktu untuk megang dan untuk menggunakan waktunya pada kewajiban yang lainnya. Anak menyempat anak yang masih kecil dan mendidik mereka, kami sebagai orang tua suka cepat marah. Sehingga kalau keterlaluan, kenakalannya, kami suka memukul dan menakutinya. Tapi tidak membuat mereka kapok. Jawabannya sama dengan saya. Artinya, kalau kita itu mencintai sesuatu, kita punya ekspektasi yang lebih daripada yang lain-lainnya. Ini masalahnya. Kita bila cinta pada sesuatu, kita pengen ini sempurna. Itu awal membuat kita tidak bisa sabar melihat sikap anak kita yang tidak baik. Sama kayak wanita yang cinta sama suaminya, tapi berlebihan sampai ingin suaminya sempurna. Ketika suaminya gak sempurna, dia marah-marah sama suaminya, gak sabar pada suaminya. Maka kita harus memahami bahwasanya yang namanya anak-anak itu memang medianya ataupun masanya masa bermain-main. Sehingga kalau dia nakal, dilihat nakalnya. Kalau sekarang dia nakal, kita hukum, kita nasihati, saat dia kemudian lurus kembali, besok nakal lagi, wajar. Sebab dia memang akalnya belum sempurna. Emosinya mendahului akalnya, perasaannya mendahului akalnya. Nah, kita mestinya sebagai orang tua berusaha untuk memahami itu, kemudian bisa bersabar menghadapi sikap anak yang kadang bandel, kadang lainnya. Kemudian kita kadang-kadang harusnya melihat lagi Jangan-jangan anak saya bandel karena saya bandel dengan suami saya. Jangan-jangan anak saya sama saya bandel karena saya apa? Sama suami enggak patuh. Atau karena kita tidak dekat dengan Yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kita itu bukanlah membina anak-anak untuk membuat ia kapok, bukan. Namun mengarahkan mereka untuk bisa mengerti bahwa itu berbahaya bagi dia, tidak baik bagi dia, dan akan membuat ia sengsara bila mempertahankan hal-hal seperti itu. Coba bayangkan bila kita ngomong anak kita, kamu jangan gini, apa jawabannya? Umi kok pedih banget sih? Dengan bahasa-bahasa kayak dia ngadepi teman-temannya. Tidak ada etika, enggak ada hormat sama orang tua nampaknya. Karena memang kondisi zaman sekarang ini, media membuat anak itu bebas, sebebas-bebasnya. Ngomong kamu ini, Bu. Subhanallah. Di zaman dulu kita masih kecil enggak berani ngomong kamu ini, Bu, enggak pernah berani. Jadi memang butuh kesabaran yang lebih, karena makanannya pun beragam macam-macamnya, kemudian mainannya pun sangat beragam macamnya, sehingga wajar bila anak-anak demikian, kita sebagai orang tua berusaha maksimal untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan insyaallah ta'ala. Jika seorang istri cerai dengan suami memiliki dua anak dan tidak diberi nafkah dan ditelantarkan oleh suami, disekolahkan yang baik oleh ibunya, jika anaknya tidak mengetahui, mengakui anak ayahnya, apakah ia berdosa? Maksudnya bahwa ibunya semua yang nafkah ibunya, bapaknya itu cuman hubungan kemudian kecil, setelah itu dia pergi, anaknya ditinggal pergi, enggak dikasih nafkah. Jawabannya tetap sang anak wajib mengakui bapaknya dan berdosa bila enggak mengakui anaknya, bahkan wajib berbakti sama ayahnya tersebut. Walaupun ayahnya tidak ngasih uang satu rupiah pun untuk nafkah anak tersebut. Kenapa demikian? Bisakah sang anak itu jadi anak tanpa bapak? Menunjukkan bahwa dalam diri dia ada nasab bapaknya. Sehingga ini saja sudah membuat ia wajib berbakti kepada orang tuanya. Dan dosanya orang tua tidak ngasih nafkah, tanggung jawab bapaknya. Tapi ia punya kewajiban bakti, tanggung jawabnya dia. Maksudnya dalam Islam tidak ada balas dendam. Enggak. Tapi seandainya kemudian sang anak tidak perhatian sama bapaknya, sama ayahnya, maka ayahnya jangan nyalahkan anaknya. Nyalahkan dirinya yang tidak mau perhatian kepada anak, sehingga anak enggak perhatian kepada dirinya. Namun kewajiban mengakui ayahnya tetap ada, dan ia berdosa bila tidak mau mengakui itu sebagai ayahnya. Bagaimana mata hati agar tidak emosi ketika menikah aku anak yang terlanjur mengadopsi perilaku buruk lingkungan, dan bagaimana mensterilkan pemikiran anak agar kembali pada yang baik dan dengar nasihat kita yang sesuai syar'i? Jawabannya bahwa untuk tidak emosi kita harus bersabar. Ada beberapa kiat yang mungkin saya sampaikan kepada para ummahat yang nampaknya mengalami hal ini, dan ini pun dialami oleh istri saya sendiri dan juga oleh ummahat-ummahat yang banyak, apalagi anaknya sudah 7 ya. kemudian kalau ketemu masih berantem. Di rumah itu tidak ada yang nangis satu hari, itu indah. Jadi kata istilahnya, tidak di rumah tanpa nangis anak-anak. Yang pertama yang harus ditanamkan dalam jiwa kita adalah, pertama, kita ini sudah menanam dan harus siap memanen tanaman kita. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Yang kedua, jadikan semua hal-hal yang menyakiti hati kita tersebut sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu sampai emosi, ingat sedang ibadah, masa emosi. Yang ketiga, ingat akan pahala besar bila anak itu menjadi anak yang soleh. Di antara doanya yang nanti akan terus menjadi amalan soleh atau pabrik amalan soleh kita ketika kita sedang dalam kuburan dan kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ingatlah bahwa kita, ingat pepatah, berakit-akit ke hulu, berenang ke kemudian. Capek dulu membina anak, biar nanti dapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Yang berikutnya juga adalah belajar kembali tentang psikologi anak agar kita mampu bersabar kalau mengetahui anak-anak itu tidak sama dengan diri kita. Kita kadang-kadang mengukur semua dengan yang kita miliki. Contohnya, sang ibu itu setelah tua baru tahu Islam. Kemudian pakai jilbab, masya Allah pakaiannya menutupi auratnya. Melihat anak gadisnya pulang kuliah, kemudian masuk rumah tidak pakai jilbab, langsung emosi. Kamu harus pakai jilbab, kalau enggak awas. Dan ketika dia ngengkel, ngeyel, enggak mau nerima, sang ibu marah-marah. Ingat, kita itu dulu juga pernah demikian. Kira-kira kalau kita dulu seperti itu, ibu kita marahnya bagaimana? Makanya harus sabar menghadapi anak-anak tersebut dan banyak berdoa kepada Allah, dimudahkan sabar dan dimudahkan untuk bisa membina anak lebih baik lagi. Kemudian kiat-kiat untuk tetap istiqomah dalam menjaga rumahnya. Jawabannya adalah, kalau kita sibuk di rumah, enggak mikir luar rumah. Kalau kita itu di rumah itu nganggur, maka mikirnya keluar rumah. Ada pengalaman, seorang ibu punya anak 7 orang. Waktunya ia isi dengan membina anak-anaknya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata dia, saya malas keluar rumah. Karena mendapatkan bahagianya di mana? Di rumah. Dia isi dengan ibadah, dengan menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya setiap hari. Dia buat variasi. Capek bekerja, sholat duha, baca Quran, pindah lagi pekerjaan lagi, anaknya pulang sekolah ia rawat, kasih makan siang, ajak bermain bersama anak-anaknya. Jadi setiap hari demikian sehingga ia mendapat kebahagiaan di sana dan akhirnya malas untuk keluar dari rumah tersebut. Yang juga menentukan betahnya wanita di rumah adalah sikap dari sang suami. Ini banyak pengaruhnya dan banyak membuat wanita betah bila suami bisa memberi kondisi yang baik di rumah tersebut, ya, sehingga wanita merasa tenang di rumah ketimbang di luar rumah. Ini mungkin sebagian daripada kiat yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Seorang istri, kalau seorang istri sudah tidak mau melayani suaminya di ranjang dan suaminya sudah bosan menasihati, apakah sebagai anak saya boleh menyerahkan mereka bercerai untuk melepaskan tanggung jawab mereka sebagai suami istri? Jawabannya rinci dalam hal ini. Apabila kita mengetahui sebagai anak sebab sang ibu sudah enggan, bapaknya juga sudah enggak mau, maka hilangkan sebab tersebut. Misalnya, bapak ibunya ternyata berpenyakit sehingga ia enggan untuk hubungan suami istri lagi kedua-duanya, maka jangan dipisah. Sang suami enggak butuh, istrinya juga tidak butuh. Tapi sampai kepada mereka bahwa mereka walaupun demikian tetap hubungan suami istri dalam artian selain itu bisa tetap dijaga, karena wanita kalau sudah usia sudah tua biasanya lebih senang untuk hubungan yang bersifat apa namanya rileks daripada hubungan suami istri. Misalnya. Yang kedua, sang suami, sang bapak membutuhkannya dan menuntutnya dan ibu menolaknya, ya. Maka sang anak bisa memberikan solusi kepada keduanya, ya, untuk pisah agar ibu kemudian tidak dapatkan dosa dan bapak pun bisa menjaga iffahnya, kehormatannya, sehingga sahabat bisa menikah dengan wanita lain yang mau melayani bapak tersebut. Atau bapak suruh berpoligami bila sang bapak itu memang mampu untuk berpoligami. Ini tergantung kasusnya bagaimana, biar nanti ada solusi untuk mereka dalam hal ini. Bagaimana dengan kaum laki-laki yang lebih bangga dengan mempunyai istri yang bekerja di luar rumah? Ini suaminya telah menyimpang dari fitrahnya. Menyimpang dari fitrahnya. Sebab seorang suami harusnya, bila ia itu fitrahnya masih baik, akan senang bila perhiasannya itu tersembunyi dan hanya dia yang menikmatinya. Dan ia bisa mendapatkan hak-haknya ketika ia yang membutuhkannya kapanpun juga. Namun nampaknya banyak suami bangga karena rumah tangganya lebih mewah. Istri punya uang banyak, saya punya uang banyak. Tapi kalau dia mengerti dengan benar, berapa banyak sekarang ini dapatkan sang istri itu minta cerai karena penghasilannya lebih gede daripada suaminya. Di kota Solo, ya, hulu gugat cerai itu yang banyak dari para guru-guru yang dapatkan sertifikasi sehingga gajinya besar mengalahkan suaminya dan akhirnya minta cerai dari suaminya. Jadi resiko dalam hal ini. Ustaz, bagaimana hukumnya sikap istri apabila suami suka mengungkit-ungkit pakaian istri zaman dulu sebelum memakai baju syar'i? Jawabannya, pakailah baju yang dulu itu di depan suami. Ya enggak? Dan ketika keluar pintu rumah, baru pakai yang syar'i. Ya. Biar sampaikan, tetap saya tetap seperti yang dulu. Tapi dalam rumah sama kamu saja. Sama yang lainnya, saya adalah muslimah yang menutupi aurat saya. Itu yang benar. Kemudian bagaimana menjadikan anak yang berusia 20 tahun? Jawabannya, dididiklah sesuai dengan tingkat akalnya, tingkat pemahamannya, dan tingkat inteligensinya. Juga tingkat pelanggarannya. Sehingga kalau ngasih obat itu pas sesuai dengan penyakit yang diderita oleh anak tersebut. Ada yang mengatakan bahwa wanita yang sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan taat pada suami masuk surga. Bagaimana dengan hadis wanita yang berpakaian tapi telanjang tidak akan masuk surga? Jawabannya adalah bila wanita ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sholat lima waktu, puasa Ramadan, jaga kemaluan, dan taat pada suami, dia masuk surga. Namun ia berbuat maksiat, maka Allah akan lihat, insya'a adzabahu wa insya'a ghafirallahu. Ya. Jadi tidak ada sama sekali pertentangannya. Karena ruang lingkup hadis yang tadi itu adalah bila tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk surga langsung. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka Allah akan membalas kemaksiatan dengan hak bagi dia untuk menyiksa ke neraka. Namun tetap ia akan masuk dalam surga bila dia masih dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara meminta maaf pada yang baik kepada suami jika istri mempunyai kesalahan terkadang suaminya? Terkadang meminta maaf pada suami pada waktu-waktu suami senang, ya, atau dengan merubah sikap, dan ketika suaminya tahu ada perubahan sikap yang membaik, dia bisa akan tanya, dan kemudian akan minta maaf, akan gampang di sana. Minta maaf sederhana, sama kayak laki lainnya, minta maaf, suamiku saya salah, minta maaf. Apa salahnya? Sampaikan. Kalau enggak, minta maaf selesai. Tidak ada kaifiat khusus dalam hal ini. Apakah termasuk dosa besar, ya, ada orang tua yang tidak memberikan perhatian dan pendidikan anak, akidah pada anaknya? Bagian sikap anak terhadap orang tua seperti ini? Jawabannya, sang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Dan apakah ada hukum karma dalam Islam? Tidak ada hukum karma, tapi terkadang ada al-jaza' min jinsil amal. Artinya, kadang-kadang balasannya sesuai dengan amalannya. Jadi kalau kita itu ditinggal oleh anak kita, mungkin karena dulu kita tinggal anak-anak kita. Bukan berarti bahwa kalau kita itu sekarang gak mendidik, mesti akan ditinggal anak kita, gak mesti. Tidak mesti. Tapi akibat yang buruk itu biasanya ada sebab kita berbuat tidak baik di sana. Orang tua dosa besar tergantung kepada keadaannya ada. Tapi yang jelas bahwa kita tidak membina anak-anak kita sama sekali, itu adalah dosa yang sangat besar, karena kita merusak anak kita menjadi orang yang rusak. Dan siapa yang punya peran merusak, maka dapatkan dosanya. Makanya Rasulullah SAW, inna auladakum min kasbikum, anak kamu adalah usahanya kamu juga. Sebagai seorang ibu kita harus memberikan yang baik-baik untuk anak yang baru dilahirkan, yang mau ditanyakan soal vaksin. Nah, soal vaksin pada asalnya imunisasi itu dibolehkan para ulama rahimahullah ta'ala dengan syarat vaksinnya halal, dan kita diharamkan memasukkan vaksin yang haram ke dalam tubuh anak kita. Sebab dia itu sama kayak memberikan barang yang haram untuk dimakan anak kita agar masuk dalam tubuhnya dan tumbuh dengan yang haram. Dan vaksin di Indonesia ini tergantung vaksinnya. Meningitis zaman dulu katanya tidak ada yang halal, semuanya menggunakan lemak babi atau apa unsur enzim babi atau enzim dari kera. Kemudian terakhir ada yang mengatakan ada yang sekarang yang dia itu halal menggunakan enzim dari sapi. Maka kita lihat itu semuanya, apakah bahan-bahannya itu adalah bahan-bahan yang halal atau tidak halal. Bila yang halal maka dibolehkan, dan bila tidak halal maka tidak dibolehkan. Dan kalau kita ragu-ragu, maka Nabi mengatakan da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang antum ragu dan pakailah yang kamu tidak ragu lagi. Bagaimana kita membuang ari-ari? Jawabannya tidak ada tempat khusus dan cara khusus untuk membuang ari-ari tersebut. Tapi sebaiknya dipendam di tanah agar tidak mengotori lingkungan. Dipendam di tanah agar tidak mengotori lingkungan. Dan menggunakan media yang bisa membuat cepat busuk dan hilangnya ari-ari tersebut. Biasanya orang menggunakan kendi, ya, sehingga tidak menggunakan plastik. Mungkin untuk supaya cepat hilang ari-ari tersebut, dan agar segera tidak mengganggu orang lain dengan mungkin baunya, mungkin juga ada penyakitnya, kita nggak tahu di hal tersebut. Dan Islam itu bersih, ya, dan semua yang bersih itu Islam menganjurkannya. Tapi kalau kita menggunakan kendi dengan etikat macam-macam, tidak boleh. Ya. Kita emang dulu sejak dulu dikasih tahu macam-macam yang kita enggak ngerti dulu, kalau giginya itu yang putus, yang lepas ke atasnya dibuang ke bawah, kalau yang bawah dibuang ke atas. Itu juga etikat salah di orang tua orang dulu. Anda ingin tanya apakah yang harus dilakukan seorang istri ketika suaminya ingin pergi berjihad ke medan perang, sedangkan menafkahkan dan menyenangi keluarganya merupakan suatu jihad. Mana yang harus ditambahkan? Tergantung kondisi yang ada. Ya. Sekarang memberi nafkah fardu ain. Tetapi bila ada yang menafkahkannya, ada nafkah, ya, pada keluarga, dan dia ingin membantu saudaranya yang lain yang terkena musibah, maka itu bagus. Tapi kalau diadu antara nafkah keluarga, kalau dia pergi membantu saudaranya di Suriah atau di Gaza, keluarganya ini jadi pengemis minta-minta kepada tetangga-tetangganya, maka tidak boleh pergi, karena jihadnya bukan fardu kifayah, bukan fardu ain, sedangkan ngasih nafkah adalah fardu ain baginya. Dan bila bertumbukan, bertabrakan antara fardu ain dengan yang bukan fardu ain, maka wajib diutamakan yang fardu ain dari yang tidak fardu ain. Tapi kalau kemudian sang suami itu pergi, istrinya melarang karena takut suaminya mati, ini yang enggak boleh. Ustaz, jangan bawa suami saya ke sana. Nanti kalau mati gimana, Ustaz? Nah, jawabannya, mati itu dimanapun bisa mati. Ya, di rumah ya mati. Ya enggak. Di medan juang buat mati ya mati. Berapa banyak orang yang perang puluhan tahun enggak mati-mati, banyak orang yang tidur di kasur malam hari, besoknya meninggal dunia. Kematian adalah rahasianya Allah, dan kita tidak boleh takut suami kita meninggal dalam perjuangan membela Islam. Saya akhwat yang belum menikah, apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya tidak ridho bila saya menikah, nanti ikut suami saya keluar dari rumah, padahal surga suami ada pada suami? Jawabannya, bila sudah menikah, maka apa yang disyarat oleh sang ibu itu tidak berlaku. Sebab syarat dalam pernikahan, apabila menghalangi tujuan pernikahan dan maslahat pernikahan, maka syaratnya namanya syarat yang tidak mu'tabar dalam Islam. Sehingga bila sang ibu melarang sang istri untuk menyewa rumahnya bersama suami, enggak boleh. Tapi kalau sebelum pernikahan ada syarat dari sang ibu kepada suaminya bahwa anak saya menikah syaratnya harus melihara saya atau tinggal bersama saya, maka suami sebaiknya untuk memenuhi syarat tersebut untuk tinggal bersama sang ibu. Kecuali memang ada faktor yang sangat penting yang membuatnya harus meninggalkan sang ibu tersebut. Wallahu a'lam. Jika wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, maka ia masuk surga. Ridho yang bagaimana? Ridho di mana suaminya ketika sang istri itu meninggal dunia, posisinya dia ridho dengan semua yang sudah diberikan pada sang suami tersebut. Di antara tadi, pelayanan kepada suami, hak-hak suami, dan yang lain-lainnya. Tadi saya sampaikan tentang fardu ain dan fardu kifayah dalam ilmu, memang saya enggak sampaikan yang fardu kifayah hanya karena yang fardu kifayah itu adalah yang dia itu bila ada sebagian orang memilikinya, maka yang lainnya tidak dikenakan kewajiban lagi. Misalnya hafal dalil-dalil. Hafal Quran misalnya. Apabila sudah ada yang hafal Quran dalam batasan yang sudah cukup, maka yang lainnya enggak wajib menghafal Quran. Namun bila sejujurnya enggak ada yang hafal Quran sama sekali dan dikhawatirkan akan hilang Al-Quran, maka jadi wajib menghafal Quran tersebut agar bisa menjaga Al-Quran di masyarakat yang ada tersebut. Demikian juga terkadang bahasa Arab atau nahwu shorof bisa jadi wajib bila tidak dengan ada nahwu shorof kita tidak bisa membaca buku-buku atau hadis dan Quran atau tajwid sampai dalam batasan waktu. Batasan apa? Mana hukum-hukumnya, ini idgham mutamatsilain dan yang lain-lainnya itu tidak wajib. Ini yang wajib adalah bacanya benar sehingga bisa jadi fardu kifayah agar supaya manusia bisa dibenarkan bila salah membaca Al-Qur'an. Bagaimana tanggung jawab seorang wanita sebagai istri jika suaminya belum mengenal sunnah dan menjalankan ajaran agama secara sempurna? Jawabannya, sang istri menunaikan hak-hak suami tanpa melihat suami itu sudah kenal sunnah atau belum kenal sunnah. Di antaranya adalah mengajak suami untuk mengenal sunnah tersebut. Itu merupakan bagian daripada tanggung jawab seorang wanita. Tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wanita kepada kedua orang tuanya yang mana kedua orang tuanya menentang sang anak menjalankan syariat jawabannya ada pada hak-hak tetanggung jawab putri dalam rumahnya, mentaati kedua orang tuanya kecuali dalam hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Demikian juga kepada saudara yang masih sangat awam, jawabannya sama dalam hak, dalam tanggung jawab muslimah sebagai ukhtun, sebagai saudari yang disampaikan dalam pengajian. Bagaimana menjelaskan dan memberi peringatan kepada suami bahwa mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak sepenuhnya dibebankan kepada istri, seperti Rasulullah membantu istri dalam rumah tangga? Jawabannya sebenarnya ya, pertama yang perlu dipahami oleh wanita bahwa saudari mengerjakan pekerjaan rumah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat beban. Dan saudari berbuat sesuai kemampuan. Ya, kalau mampunya itu rumah dipel sehari 5 kali, pel 5 kali. Kalau misalnya mampunya cuman sepekan sekali, ya sepekan sekali. Kalau suami menuntut lebih, jawaban saya enggak mampu, ini yang saya mampu. Mari bantu saya biar saya mampu ngepel setiap hari. Nanti enteng. Jadi apa? Pokoknya enteng. Artinya kalau bisa minimal bersih rumah itu, enggak harus mengkilap. Minimal apa? Bersih, dan orang yang masuk itu merasa masuk ke dalam rumah. Dan jangan sampai ada ummahat kok kena penyakit Jordan, penyakit jeruk jidan. Orang masuk rumahnya itu kayak bukan rumah. Ini rumah apa gua? Sana ada kotoran, sana kotor, ya enggak, kursinya dibalik-balik dan sebagainya, sehingga suami ketika masuk rumah kayak masuk dalam gua. Kemudian keluar lagi enakan di luar ketimbang dalam rumah. Pengap, gelap, kotor dan lain sebagainya. Dan kalau saya lihat para ummahat ini mengerjakan rumahnya dengan niat ibadah, kemudian zikirnya kuat, insyaallah bisa. Makanya Fatimah bintu Rasulullah ketika mengadu kepada Rasulullah SAW minta pembantu rumah tangga di rumahnya karena beratnya pekerjaan, melayani suaminya, tidak nanya, ya Rasulullah, gimana caranya saya nyampaikan ke Ali bin Abi Thalib agar mau bantu saya di rumah. Dan Nabi pun tidak mengajarkan Fatimah untuk minta ke suaminya membantu pekerjaannya. Tapi Nabi menyampaikan doa. Terus zikir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Menunjukkan bahwa zikir punya satu kekuatan besar pada diri kita bila kita senantiasa berzikir setiap hari, dan insya Allah bisa membantu para ummahat untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang memang berat. Bila tanpa cinta dan tanpa niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang Rasulullah SAW itu membantu istrinya mencuci sendiri, ya, dan lain sebagainya. Tapi para ulama mengatakan bahwa tetap yang rajih, para istri wajib berkhidmat kepada suami di rumahnya. Lebih utama mana beramal sedekah pada orang lain atau mencukupi kebutuhan rumah tangganya terlebih dahulu? Ini pun secara hukum saya rinci. Yang pertama, bila sedekah tersebut apakah wajib ataukah sunnah? Yang kedua, nafkahnya kebutuhan rumah tangga itu apa kebutuhan yang wajib atau kebutuhan tambahan? Misalnya, ya, kebutuhannya mobil, ya, bisa beli Avanza, tapi mintanya Fortuner misalnya. Nah, ini kebutuhan apa? Yang sudah berlebih. Maka lebih baik sedekah ke orang lain, ya, daripada untuk beli yang demikian. Tapi kalau kebutuhan asasinya itu tidak terpenuhi, maka Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qulil afu. Mereka tanya kepada kamu wahai Muhammad, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Jawablah al afu, yang melebihi kebutuhan asasi kamu. Jadi kalau kebutuhan rumah tangganya belum terpenuhi dalam batasan normal ma'ruf, maka sebaiknya memberikan kebutuhan itu kepada keluarga daripada beramal sedekah kepada orang lain. Apakah seorang istri harus taat kepada suami jika sang suami melarang istri bersilaturahmi dengan kakak kandung si istri hanya karena sang istri suami takut si kakak akan merugikan istrinya? Jawabannya harus taat. Karena suami memandang dengan istihad yang dimilikinya bahwa bila sang istri itu berkunjung ke rumah kakak kandungnya akan mengalami kerugian mungkin akhlak atau yang lain-lainnya, dan itu wajib bagi sang istri memenuhi perintah dan larangan sang suami tersebut. Maka gunakanlah cara lain untuk menyambung kekerabatan dengan surat, dengan SMS, dengan email, dengan apalagi telepon. Bila itu tidak akan membuat sang suami marah karena kekhawatiran ia kepada sang suami, kepada sang istri. Berikutnya, sang istri mestinya harus senang dan bangga karena sang suami perhatian dengan keadaan dia dan punya ghirah untuk kebahagiaan sang istri tersebut. Sehingga jangan ingin ada satupun yang membuat istrinya rugi terjadi pada sang istri. Inilah suami yang teladan yang jarang ada di zaman sekarang ini. Yang ia berusaha melihat dan memandang apakah ini membuat sang istrinya rugi atau tidak rugi. Lebih baik seorang istri bekerja mencari nafkah dalam membantu suaminya, apakah jadi pegawai kantor atau lebih di rumah berwirausaha sendiri untuk menghindari campur baurnya dengan para laki-laki. Jawabannya pasti lebih baik tinggal di rumah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarruzna tabarrujal jahiliyatil ula." Nah, Allah mengatakan "Wa qurna fi buyutikunna." Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ini khitabnya kepada ummahatul mukminin, namun hukumnya untuk semua kaum muslimat. Sehingga Syekh Al-Albani juga Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan al-asal pada asalnya hukum perempuan itu adalah tinggal di rumahnya. Dan ia boleh keluar untuk kebutuhannya. Lebih jelasnya bisa antuna baca nanti di majalah sunnah pada edisi khusus di bulan Ramadan. Saya baru menjawab kemarin pertanyaan ini. Bagaimana sikap istri yang memberikan harta kepada suami untuk modal menafkahi keluarga karena suami dalam keadaan fakir? Jawabannya, ini di antara ciri wanita yang salehah insyaallah taala. Sebab istrinya Ibnu Mas'ud pernah ingin sedekah dan diminta oleh Ibnu Mas'ud, dan beliau tanya kepada Rasulullah, zaujuka aula biha, suami lebih utama itu, karena dia adalah sedekah ataupun nafkah untuk orang yang dekat dengannya, sehingga lebih baik bagi dia untuk membenafkahkan untuk keluarga karena suami memang dalam keadaan fakir. Tapi ini tidak membuat sang suami tidak bekerja untuk mencari nafkah. Tetap kewajiban pada laki-laki dan perempuan membantu, kecukupan itu juga baik insyaallah taala. Ada dua pertanyaan yang serupa. Yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana janin wanita yang solehah dan istiqomah di atasnya. Soalnya saya belum merasa menjadi wanita yang solehah. Jawabannya adalah bahwa wanita yang solehah itu harus mengerti kriteria solehah dan tidak solehah. Kalau enggak tahu, ya enggak tahu kalau dia solehah enggak solehah. Untuk istiqomahnya, dia harus banyak belajar agama Islam ini biar mengerti bagaimana menjadi orang yang soleh dan terus menjaga keistiqomahannya agar bisa kemudian menjadi wanita yang soleh dan istiqomah di atasnya. Lingkungan memang punya pengaruh. Teman yang baik punya pengaruh. Namun jangan sampai lingkungan yang buruk membuat kita tidak bisa menjadi wanita yang solehah. Caranya adalah mencari teman-teman yang baik di lingkungan yang tidak baik tersebut. Berusaha mencari teman yang baik pada lingkungan yang tidak baik tersebut. Nanti berkumpul ummahat yang baik-baik, akhwat yang baik-baik untuk terus berbicara tentang agama. Untuk terus bicara agama bagaimana supaya bisa istiqomah dan bisa mendakwahi masyarakatnya. Yang berikutnya, harus ada upaya mempengaruhi masyarakat menjadi baik. Sebab tetap mau tidak mau kita semua akan terpengaruh dengan masyarakat. Maka pilih mempengaruhi atau dipengaruhi. Maka kalau dulu ada bangsa ataupun kaum muslimin, dulu kita lihat di masyarakat kita, orang yang minum khamr itu ngajak temannya minum khamr. Yang anehnya kadang-kadang kita yang sudah ngerti Islam, ngerti agama ini, tidak mau ngajak orang lain beragama dengan baik. Dan ketika ada masalah karena lingkungan yang tidak baik, kita menyerah dan jadikan itu sebagai uzur untuk tidak baik. Ini enggak baik. Oleh karena itu, marilah kepada ummahat sekalian, lihatlah peran dan tugas antumnya di masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah kita untuk bisa istiqamah di atas agama ini dan bisa kemudian kita berdakwah pada masyarakat. Ingat, kita adalah bagian masyarakat dan bukan terpisah dari masyarakat. Demikian akhir kalam, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala semata, itulah fadlullahi yutihi may yasha, dan bila ada salah dari saya dan syaitan, semoga Allah mengampuni saya dan juga dosa antum semua. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.